Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul arbauna utawi iki iku pengendikan ingkang nomor sekawan dosa. Makola sing nomor 40 Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma dipun critakaken saking Sayyidina Abbas radhiyallahu an. Khina su'ila ing dalem nalikane ditakoni sapa Ibnu Abbas. Pertanyaane, ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur wa ma khairul a'mal. Maiku apa suwi-wiji khairul ayami utawi luwe bagus-baguse pira-pira dina. Wa malan iku apa khairu suhuri utawi bagus-baguse pira-pira wulan. Wa malan iku apa khairul a'mali utawi bagus-baguse pira-pira amal. Hadirin Sayyidina Abbas natos dipuntanggleti telung macem. Sayyidina Abbas dina sing apik niku dina napa? Iki. Wulan sing apik niku wulan napa nggih? Nomor telune amal-amal sing apik niku amal napa nggih? Lajeng faqala jawab sapa Abdullah Ibnu Abbas, khairul ayami yaumul jum'ati. Khairul ayami utawi luwe bagus-baguse pira-pira dina iku yaumul jum'ati, dina Jumat. Apa dina Jumat kok apik? Li'annau krono sak temene dina Jumat iku sayyidul ayami, dadi bendarane pira-pira dina atohu kang paring ing dina sapa Allah taala, Gusti Allah taala paring lihadil ummatil muhammadiyati maring niki-niki umate Nabi Muhammad. Keterangan sing dhisik pun dadi dina Jumat apik niku kanggone umat Muhammad tok. Liyane Muhammad mboten enten perbedaane Jumat Sabtu Ahad. Donga sing apik nggih dina Jumat, mati sing apik ya Jumat sak teruse biyen nika. Dene wa khairu suhuri utawi bagus-baguse pira-pira wulan iku sahru Ramadan, wulan Ramadan. Alasane wulan sing apik nggih wulan Ramadan iku apa? Mergo li annau kronstune ing dalem wulan fihi ing dalem wulan Ramadan li annau kron sak temene wulan iku unjila diturunake fi ing dalem wulan Ramadan apa Al-Qur'anul Qur'an wa filan iku tetep ing dalem Ramadan Lailatul Qadar wulan enok Lailatul Qadar wa filan iku tetep ing dalem wulan Ramadan asyamul wajibu utawi poso sing wajib wali anna sawaban nafli lan kronestune ganjarane ibadah-ibadah sunat fi ing dalam wulan Ramadan iku kasawabil fardhi kaya ganjarane ibadah fardhu. Ya umat Muhammad tok liyane kan bedane kitab-kitab suci Allah niku kabeh diturunaken nggih wulan Ramadan. Kitab sing bangsa samawi niku kabeh enten 144 kitab. Sing 100 kitab terus diringkes nggih sitok kitab Zabur. Manten kitab Zabur diturunaken nggih wulan Ramadan, Taurat diturunaken nggih wulan Ramadan, kitab Injil diturunaken nggih wulan Ramadan, kitab suci Al-Qur'an nggih dipunturunaken gemblengan nggih wulan Ramadan, cuma boten nggih donya tapi enten Baitul Izzah, enten langit sab pertama bareng ambek Lailatul Qadar. Terus dicicil ambek malaikat Jibril saayat rong ayat telung ayat sampai dadi pirang-pirang ewu ayat dadi kitab suci Al-Qur'an. Niku mulane dadi mulya. Ditambahi maneh wulan Lailatul Qadar enten khairun min al-bishar. Sampeyan ketepan ibadah nggih dina niku padha karo ibadah 84 taun. Perlune Gusti Allah ngunggahno derajate umat Muhammad, umat-umat biyen niku umure dawa-dawa 800 taun, 900 taun, 1300 taun. Bareng umat Muhammad 50, 55, suwidak wis lekrek. Kapan sing kate ibadah? Sampeyan sedina padha karo 84 taun. Niku alasane Sayyidina Ibnu Abbas. Tambah maneh. Poso niku kathah wernane. Ayyamul Bid angger bulan purnama niku sunah poso. Awal bulan sunah poso, akhir bulan sunah poso, Rejeb sunah poso. Kuanjarane poso Rejeb malah gak karu-karuan akeh. Sawal 6 dino sunah poso, ganjarane padha karo setahun. Tambahe sunah-sunah Senin Kemis, Senin Kemis. Poso sakmunu kawabe niku mboten nglawan poso wajib sing didekek nggih wulan Ramadan. Oh nek ngono mulya wulan Ramadan. Tambah maneh wali anna sawaban nafli bi kasabil fardhi. Sembayang niku enten sunah, ngaji nggih sunah, sedekah nggih sunah. Tapi sampean sedekah, sembahyang sunah, ngaji nggih wulan Ramadan diwehi ganjaran padha karo nglakoni fardhu ibadah fardhu. Mulane wulan Ramadan niku mulya. Liyane umat Muhammad yo gak ono bedane. Masih gak Ramadan yo nyambut gawe, Ramadan yo nyambut gawe padha. Gak Ramadan ya sekolah, Ramadan ya sekolah, padha ae gak ono bedane. Sing beda mek wong Islam to. Titik. Kala ngendika sapa Abu Bakril Warraq. Kiai Abu Bakar Al-Warraq. Itu Abu Bakar Siddiq iki, Abu Bakar Al-Warraq. Warokun niku maknane godhong. Mbo iki kok lek delukan godhong niku biyen riwayate ana kok. Kakean mangan godhong kok. Pasing jenggoten niku. Wis kakean mangan godhong saking nglarate wong gak ana sing dipangan mangan godhong. Padha karo wedhus lak mangan godhong tok. Masuk tau mangan sego wedhus. Ngono iso lemu ya. Samene pinir wedhus mangan godhong elemu insyaallah. Abu Bakar Al-Warraq ngendika ngeten. Sahru Rajab utawi wulan Rejab iku sahruz zar'i. Ya pe ulane tandur. Mulane diculi Al-Warraq bagian godhong-godhongan ngerti biologi tanam-tanaman. Nek Rejab iku ya iku wulane tandur. Wasyaru Sa'ban utawi wulan Sa'ban iku syaru sakil zar'i wulane nyirami tetanduran. Wasyaru Ramadan lan wulan Ramadan iku syaru hasadin wulan panen. Maneni dalika zar'i ing mengkono-mengkono tanduran. Hadirin niki pendapate wong tani. Jadi wak yai biyen sing bagian tani. Kon ngarani wulan sing paling mulih apa? Telu jejer. Rejep ruah poso. Mergo rejep tandur, ruah nyileni banyu, poso panen. Oh ya bener ya. Eden mana bagian wong tasawuf ngendika wulan mulya telu jejer gak oleh dipisah. Rejep ruah poso. Rejep iku bagian nyuceni awak. Ruah nyuceni ati, poso nyuceni roh. Nek ana wong rejep gak iso nyuceni awak, masuk wulan ruah keping nyuceni ati, gak mungkin iso bersih. Nek nggih wulan ruah durung iso bersihno ati, dadak masuk poso, melok poso, bersihno roh, gak mungkin roh sampean iso bersih. Mergo urut kutuan ngumbah awak isik maksude ngumbah saka dini dosa tobat. Terus engko nggih ruah mulai ngumbah ati unek-unek elek hasud drengki mulai dibuahi poso baru nyuceni roh. Kula nggih lali arene rejep lali. Kadang ana wong lakoni apa gak adus setahun adus dina rejab. Wak kuwate adus dina rejab ana keterangane. Rejab iku gawe ngedusi awak. Adik nang segudara ana air terjun. Mergo cek payu rabi. Benaman lorone wa khairul a'mali utawi luwe bagus-baguse pira-pira amal. Iku sholawatul khamsu. Piro-piro sholat limang waktu liwaktiha tetep ing dalam waktune sholat. Niki tasik Sayyidina Abbas jawabe amal sing paling apik ga ono tunggale sembayang limang waktu cocok ambek waktune. Nih kok saged ngoten se Sayyidina Abbas. Mergo ngene faida futihat as-shalawatu futihat sairul amal. Fa idza futihat indal nalikane dibuka. Apa shalawatu pira-pira ganjarane sembahyang? Futihat mongko dibuka apa sairul amali sakabehane pira-pira amal. Lah nek waliane wa idza suddat. Tatkalane dibuntu apa ganjarane sembahyang? Sudat mongko dibuntu apa ganjarani amal-amal tadi. Niki balik dan keterangan dia wapen besok niki dihisab. Pertama sing ditakoni awaluma yuhasabu minal insani ono sing minal abdi as-salatu. Kawit-kawitane perkara sing dihisab menungso niku sembahyang. Nek sembayangi api, liyo-liyo wis katut api. Jadi malaikat sing bagian ngitung wis kat, jarene mari liyan. Wong sembayang wis api liyan wis terang api. Ah, sampeyan dia durung karuan. Wis taala wong nek sembayangi api, liyane melok api. Kata masing dihisap sembayangi. Ada kala kok sembayang koyo ngene. Di sini loro siji nol, loro siji nol. Kata oleh papat belas. Tapi hari ini sobat koyake, durung karuan. Ayo hitung kuwabe, kau kuwabe dihitung. Sobat koi dihitung, toleransi ini dihitung, belanjani bojone dihitung, anak sing diwai duwe ya dihitung kabe, duwe tekondi dihitung, nyambut gaya ini biju itaka, dihitung kabe, gara-gara sembahyang. Wapi ada sembayang elek sawangane ati elek. Hitung temenan koko ini sembayang elek liyane melo elek. Dipedane mek ngedok. Nek ana wong wani bejuk masih sembayang ketokane khusyuk atine durung karuan khusyuk. Nek ana wong utang arang asras nyaur, sembayange paling gak petek khusyuk. Lundu wilu sembayang dilu anjen wonge gak sondana. Niki jawabane Sayyidina Abbas. Bareng mantun jawab ngoten iki lho. Dilalah famata. Mongko nulis sedo sapa Ibnu Abbas yang radhiyallahu anhuma bidzalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina wa huwa yaumul jum'ati kali utawi dina iku yaumul jum'ati dina Jumat mari ngendika dina sing apik iku Jumat ama sing apik iki dadak wafat ing dina Jumat kabeh wong ngono. Mang Sayyidina Abbas wafat, Sayyidina Abbas wafat. Iku mamari jagongan ngene lho. Ngomong-ngomong dina lho bantah-bantahan karo arek-arek. Kok saged Sayyidina Abbas Jumat sing apik? Iya, mergo Jumat ku ngene-ngene ngene apa maneh wong gelem mati dina Jumat. Enak. Dadak mati temenan wong. Sampeyan aja dik tiru-tiru ya. Mari ngomong ora pels lho, wong iki mari ngomong terus mati. Sayyidina Abbas wis wae. Bareng berita-berita wakai wong krungu pamada mongko nuli liwat ala zalika entase mengkono-mengkono maut apa salah satu ayamin telu pira-pira dina babalago mongko tumeka apa berita alian ing Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bakarrama wajah. Dadak Sayyidina Abbas mari wafat telung dina engkas dari telinga ke telinga teko kuping nang kuping teko cangkem nang cangkem Sayyidina Ali krungu nek winginane sadurunge wafat Sayyidina Abbas iku ditakoni soal telung perkara soal dina soal wulan soal amal krungu nang Sayyidina Ali suila ditakoni kerumunnya anak bin Abbas yang saktemnya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma iku su'ila ditakoni sapa Ibnu Abbas andalika sokotini mengkono-mengkono pertanyaan telu ail masaili salasi tegesi pertanyaan telu dino ulan ambe amal fa'ajaba mengkono jawab sapa Ibnu Abbas bikada kelawan mengkono-mengkono ay bikadal ay bidzalikal jawabil mazkuri kelawan jawaban sing wis kasebut. Wis nek ngeten lho gampangane ngomong Sayyidina Abbas lho jagong-jagongan ditakoni telung perkara terus njawab koyo ngoten nika wae. Gak suwe dadak wafat. Telung dina ka Sayyidina Ali krungu. Masalah Sayyidina Abbas inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mari jagongan ditakoni masalah dina wengkel Jumat sing paling mulya dadak wafat. Terus fakola. Fakola mongko ngendika sapa aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karama wajah. Lau suila iki Sayyidina Ali bisa. Lau suila lamun ditakoni sapa al ulama pira-pira ulama wal hukama lan pira-pira hukama wal fuqaha'u lan pira-pira wong ahli fikih min masriki saka dene tanah wetan ilal maghribi tumeka tanah kulon ditakoni antil kal masailis salasi saka dene pertanyaan telu la ajabu mongko yektine jawab sapa kabeh bimis lima kelawan jawab timis lima kelawan padane jawaban ajabakan jawab sapa Sayyidina Abbas kefailan ajabakan jawab bi kelawan masalah sapa Ibnu Abbasin Ibnu Abbas illa anni angin sedune ingsun iku aku lumatur ingsun dijawabi dalika. Sayyidina Ali ku ngendika. Iya. Anjane wis bener jawaban Sayyidina Abbas iku. Nyacak po kiai teko tanah wetan sampai teko tanah kulon takonono. Yai dina sing paling mulya niku napa? Mesti jawab. Yai wulan sing paling mulya niku napa? Mesti ngono. Amal sing paling mulya niku napa? Mesti jawab. Kon takon nang hukama yo jawab ngono nang ahli fikih jawab ngono nang sapa mesti jawab ngono. anjen jawaban iku bener. Cuma illa anni aqulu monggo aku tak tambahi. Nek aku ditakoni telung pertanyaan iku ngene jawabku. Anna khairul amali satuhune luwe bagus-baguse pira-pira amal iku ma amal yak balu kang nrimo ing ma sapa Allah taala Gusti Allah taala mingga saking sira sawa unkanat qalilatan au kasiratan padha uga amal iku titik utawa amal iku akeh. Sayyidina Ali ngendika ngeten. Amal sing paling apik iku sembahyang, betul. Cuma aku nambahi, amal sing paling apik iku amal apa ae sing diterima ambek Gusti Allah. Masih amal apik nek gak diterima karo Gusti Allah gak gunane. Tapi nek amal masih tuwitik, masih akeh, tapi diterima karo Gusti Allah, ya iku amal sing apik. Padha karo sampeyan nang pasar, legi paing pon wage kliwon, legi paing pon wage kliwon. Apa ya pasaran paling apik? Bingung bisa menjawab. Pon paling rame, paling laris. Jadi wong liyane gak pon yo apik, yo rame, yo laris. Tapi pasaran sing paling api itu pokoke wong berangkat nang pasar dagangane payu akeh oleh bati akeh masih payu didi nek batine akeh ya iku pasaran sing api oh nek ngono paen ya wis gak paen gak pon pokoke sing batine akeh mboten niku dina apa ya ngaji sing paling api dina Rebo Sitoin jawab, ala gak Rebo, gak Kemis, gak Jumat, pokoke ngaji sing paling apik, sing ngaji yo suarane kenek dirungokno, keterangane paham, terus sing rungokno seneng, paham iku ngaji sing apik. Wis nek. Ngaji apik nek kon beluk tok ya paling gak dadi apik. Pun diterusaken. Wa khairu syuhuri utawi luwe bagus-baguse pira-pira wulan. Iku mah wulan tatu bukan tobat sira bi ing dalem wulan. Tobat ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Taubatan nasuha kelawan tobat sing temenan. Sayyidina Ali berkata, wulan sing apik napa Sayyidina Ali? Bulan Sawal, puasa lebah besar, suwo sapar mulut, bakdo mulut, Jumat dilawal, Jumat dilahir. Pokoknya ana wong lakoni elek, terus nggih ulan iku gelem tobat. Taubatan nasuha, tobat temen, ya iku kena diperingati bulan yang paling bagus bagi orang yang mau tobat. Engko wulane tok api, kon gak tau poso. Rejepit tok api kon gak tau ngumbah awak. Ruah sakban api kon gak tau ngumbah ati. Masuk nang poso api kon yo gak melok poso. Riyo yo melok. Endi sing jenenge api wis gak pokoke kon gelem tobat, maksude tobatku nglakoni perintahe Gusti Allah, ngedohi larangane Gusti Allah, niku wis wulan sing api. Kala isi cebun. Tolong ngendika sapa Ibnu Abbas. Iki pengendikane Ibnu Abbas. At-taubatu an-nasuhu. At-taubatu tawi tobat. An-nasuhu kang bagus iku an-nadamu ketun. Bil qalbi kelawan ati. Wal istighfaru lan gelem jaluk sepura. Bilisani kelawan lesan wal ikhla ulan gelem betol bil badani kelawan awak wal itmar ulan gelem nyimpen nyajo nyimpen Allah ya'udah ing ngatasi yen to ora bali sapa taib sapa wong ora bali ilama maring barang naha kang nyegah sapa Allah Gusti Allah anhu saking ma. Sayyidina Abbas kula niki dereng ngerti tobat nasuhan iki napa sih. Sayyidina Abbas jawab. Ngene lho, ngene. Taubat nasuha iku pokoke ana wong lakoni perkara elek sih. Lakoni maksiat selalu. Nek biasa ngombe arak, bendino ngombe arak elek. Nek sing biasa korak, bendino penggaweane ngorak. Maling pendino maling germo pendino germo mbung germo iku apa karo apa sing biasae sapa nang komplek-komplek pancet nang ngremari bayaran sapa nang komplek dadak wong muni tobat wis aku tobat saiki muni ku ya apa anakmu bilkol ati kok ketawon. Kapan pian dadi ondolan lha. Bapakku api, mangku api, bapakku ali sembayang, mangku ali sembayang, aku pian melok fatayat dibaan. Saiki lho iso nang ijarah lha apa aku pomo tawon. Wis ngene-ngene iki gara-gara dijak kancaku mulai dina iki aku metu teko komplek. Ate ngono-ngonoan rauke wetut. Mbok kaitane ya apa kok iso ngono? Mungkin terjadi sesuatu disenengi wong kok dikayapi mungkin utawa balak-balik diutang karo wong gak dibayar-bayar. Ya yes, mungkin ae beberapa kemungkinan. Wangun ini gak mesti pati kok. Mana sih rumah saya rugi aku ini. Merugi karo apane karo aku. Terus wal istighfaru bilisan namis muni tobat. Kudu istighfar. Astagfirullah aladzim. Gak muni ketun aku kapa. Aku ketun. Gak oleh muni ngono kudu astagfirullah. Al-Azim, astagfirullah, ya Allah, nyun sepura kula, ya Allah, ya Allah, nyun sepura kula. Terus nangis-nangis. Mari ngono ikhlak bil badan. Awake dicepot. Kaleh manggon kono. Nek iki manggon kono muni ketun. Suatu ketika oleh pasar rada duku gelem are. Tak undhai to. Ya wis babas sekali-sekali ya, gak tobat. Terus kudu nyejo. Selama-lamanya saya tidak mungkin untuk kembali berbuat itu. Nek ngoten tobaté diterima karo Gusti Allah. Iki kok lajeng. Kula nambahi nek Imam Ghazali di sarai kasifatus saja. Niki nggih kaya ngoten ditambahi sitok. Metu teko omah sujud nggih lemah gak oleh gawe sajadah gak oleh gawe lemek patuke dusek-usekno ambek nangis-nangis kuwapa kula pun boten maling-maling kuwapa kula boten maling mak kuwabe apa kuwapa pun kula boten ngondol pangane kaya wis kawapok-pok wis temenan kingkin kena penyakit eh. Niku diterima tobaté karo Gusti Allah. Tapi nek ngenteni remek ya gak diterima. Yen dadi maling saiki sikile semper wis kaku aku prai tobat gak maling iki langkon semper. Wakilalan didawake taubatu annasuhu tae tobat kan bagus iku alayab ko ing atas yen to ora tetep ala amalihi. Ingatasi amali wong apa asarun labet apa asarun labet minal maksiati sokodini maksiat sirron ing dalem tingkah siri wajaronan ing dalem tingkah ngedeng enten dawuh tobat nasuhaniku nek maring lakoni elek terus ditinggal tidak ada bekas sama sekali. Nek sampean biyen dadi biduan saiki gak dadi biduan, aja nek gawe ginjo. Karena bekas nek biyen tau dadi korak nggih kene ana gambare kala menjing ta ketunggeng. Nek wis mari tobat ketunggeng iku dibuwak. Sampeyan dadi jos biyen dibuwan saiki wis kapok-kapok temen gitar nggih omah wis tobat, aja nek nyimpen gitar. Wis tobat. Sampeyan biyen dadi arek wedok sapa komplek nek spray pangeane iku aja nek go mulih. Buwan kabeh suwek nek perlu obongan. Pakaian sak dengkul-dengkul digomole pali anak yang kepingin nyajak dan mekaten mangke dipun lanjutaken malih. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.